Akur. Nah, luar biasa. Mau enggak adalah? Sebelah sana kita goyang. Ternyata ibu-ibu ini lebih agresif daripada mas-mas lo ya.